nada indah, syair lagu yang ku gubah. Ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku, hanyalah satu pintaku. Gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Pujaanku.